itulah yang ku harapkan. Sobat, ayo kau katakan padanya, ini dia. Jumpa denganmu, oh suasana berubah, mata tak lepas darimu, begitupun juga hatiku. Aku harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Kawan, coba kau rasakan rasa. Kau terindah, membuatku terpana. Kau sempurna, tebarkan pesona. Membuatku menggila. Kau sempurna, tebarkan asmara. Semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Kawan, coba kau rasakan yang ku rasa. Mungkinkah dia cintakan padamu, itulah yang ku harapkan. Media.